Konsultasi Syariah. Pilih kurban sapi 7 orang atau 1 kambing sendiri. Pertanyaan. Umumnya, masyarakat di tempat kami lebih menyukai urunan atau patungan sapi daripada kurban kambing perorangan. Mana yang lebih afdol, ikut urunan sapi atau kurban sendiri dengan 1 kambing? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebagian ulama menjelaskan, kurban 1 kambing lebih baik daripada ikut urunan sapi atau unta, karena 7 kambing manfaatnya lebih banyak daripada seekor sapi. Sahih Fiqih Sunnah, Fatwa Lajnah Daimah, dan Syarhul Mumti'. Imam As-Sayrozi, As-Syafi'i mengatakan, kambing sendirian lebih baik daripada urunan sapi 7 orang, karena orang yang berkurban bisa menumpahkan darah atau menyembelih sendirian. Al-Muhaddab. Di antara alasan lain yang menunjukkan lebih utama kurban sendiri dengan seekor kambing adalah sebagai berikut. Kurban yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utuh 1 ekor, baik kambing, sapi, maupun unta, bukan 1/7 sapi atau 1/10 unta, yaitu urunan. Kegiatan menyembelihnya menjadi lebih banyak. Ada hadis yang menyebutkan keutamaan menumpahkan darah ketika Idul Adha, namun hadisnya lemah. Ada sebagian ulama yang melarang urunan dalam berkurban. Di antaranya adalah Mufti Negeri Saudi, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, sebagaimana dinyatakan dalam Fatwa Lajnah Daimah. Namun pelarangan ini didasari dengan kias atau analogi yang bertolak belakang dengan dalil sunnah, sehingga jelas salahnya. Akan tetapi, berkurban dengan 1 ekor binatang utuh setidaknya akan mengeluarkan kita dari perselisihan ulama. Demikian, Allahu A'lam.